Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan malam kali ini kita akan membaca risalah Al-Manzumatul Baiquniyah di dalam ilmu mustalahul hadis. Ilmu hadis definisinya adalah ilmun biqawaid yu'rafu biha ahwal as-sanad wal matn. Ilmu tentang kaidah-kaidah yang dikenali dengannya keadaan sanad dan matan. Ada juga yang membahasannya dengan ahwalur rawi wa marwiyatihi, keadaan rawi dan riwayat-riwayatnya. Maka dari definisi ini dapat diketahui bahwasanya ilmu hadis memiliki dua pokok bahasan. Yang pertama adalah as-sanad atau ar-rawi. Ini disebut dengan ilmu hadis dirayah. Yang kedua adalah al-matan. Ini al-marwi atau marwiyatuh. Ini yang disebut ilmu hadis riwayah. Adapun sanad, sanad adalah al-ikhbar an tariqil matan, memberitakan tentang jalannya matan. Ini untuk sampai kepada matan ada jalannya. Ketika seseorang memberitakan jalannya matan, pemberitaan tadi itu namanya apa? Sanad. Al-ikhbar an tariqil matan, pemberitaan tentang jalannya matan. Di sana ada istilah yang lain yaitu al-isnad. Al-isnad. Yang maknanya adalah raf'ul hadith ila qa'ilih. Mengangkat hadith kepada yang mengucapkannya. Dan mereka ahli hadis menggunakan istilah sanad dan isnad ini untuk makna yang sama. Artinya hakikatnya apa? Satu. Sanad atau isnad. Sanad atau isnad. Pemberitaan tentang jalannya apa? Matan. Yang mana jalannya matan, thariqul matan itu sesungguhnya adalah silsilatul rawah. Silsilah rawi, rantai rawi. Nah, itu namanya apa? Tariqul matan. Tariqul matan yaitu apa? Silsilah turwah. Wujudnya nanti berupa apa? Rantai rawi. Nah. Sementara al-matan, matan adalah mantaha ilaihi sanad min kalam, sesuatu yang berakhir kepadanya sanad. Sesuatu ini berupa apa? Berupa kalam. Jadi sanad itu wujudnya nanti apa? Kalam. Ketika jalan yang berupa silsilah rawi tadi ditelusuri sampai pada ujungnya berupa kalam. Nah, kalamnya itu namanya apa? Matan. Jelas? Matan. Contohnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, hadis yang pertama. Beliau mengatakan haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته ila man hajar ilaih. Titik. Dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini, maka yang namanya sanad itu dimulai dari ucapan beliau haddatsana Al-Humaidi sampai kepada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu namanya apa? Sanad. Imam Bukhari memberitakan tentang jalannya matan. Al-ikhbar an tariqil matan. Beliau memberitakan tentang jalannya matan. Itu namanya sanad. Yang wujudnya apa? Wujudnya berupa silsilatul rawah. Rantai apa? Rawi. Untuk sampai kepada matan. Yang setelahnya innamal a'malu binniyat sampai akhir, itu yang disebut matan. Mantaha ilaihi sanad min kalam. Sesuatu yang berakhir padanya sanad berupa kalam. Jelas? Nah. Nah, yang namanya ilmu hadis itu ilmu tentang kaidah-kaidah, tentang usul yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan. Sanad tadi dilihat bagaimana keadaannya. Untuk bisa mengetahui keadaan sanad perlu kaidah. Nah, kaidah itu dipelajari dalam ilmu hadis. Begitu pula matan ini, untuk diketahui keadaannya harus ada kaidahnya. Butuh kepada apa? Kaidah. Mengetahui matan. Kaidah itu dipelajari dalam ilmu hadis. Jadi inilah yang dimaksud dengan ilmu hadis. Ilmun biqawaid yurafu biha ahwalus sanad wal matan. Atau dengan ibarat yang lain, ahwalur rawi wa marwiyatih. Naam. Kemudian apa faedah mempelajari ilmu hadis ini? Apa faedahnya? Faedatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa yurad wa ma yurad. Mengenal mana yang diterima dan mana yang ditolak dari riwayat. Nah, sehingga bagusnya suatu hadis itu tidak sekedar singkatnya sanad. Yang paling penting adalah kesahihannya. Yes. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan laisa jawdatul hadis fi qurbil isnad, bukanlah baiknya hadis itu pada dekatnya isnad atau sanad, walakin jaudatul hadis sihhatur rijal, tetapi baiknya hadis itu adalah pada kesahihan rijal. Rijal ini rawi-rawinya. Naam. Berkata Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah tentang ilmu hadis. Beliau mengatakan an ilmu hadis. Kata beliau, huwa min aktsaril ulumi tawallujan. Dia, yakni ilmu hadis ini, termasuk dari ilmu yang paling banyak perannya. Dijelaskan oleh Al-Hafid rahimahullah dalam ta'liqnya, ay dukhulan fi fununiha. Maksudnya masuknya di dalam bidang-bidang ilmu. Di mana-mana bidang ilmu, mesti ilmu hadis itu masuk di situ, punya peran di situ. Wal muradu bil ulum huna, kata beliau, kata Ibnu Hajar. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini dari ucapan Ibnu Salah ini adalah asy-syar'iyyah, yaitu ilmu-ilmu syariat. Wahiyah dan ilmu-ilmu syariat itu adalah at-tafsir wal hadis wal fiqh. Tafsir, hadis dan fikih. Nah, hingga seterusnya ucapan beliau. Sehingga dari sini tahulah kita seberapa pentingnya ilmu ini. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui mana riwayat yang diterima, mana riwayat yang ditolak. Dan ilmu ini kata mereka para ulama memiliki peran yang sangat banyak di dalam ilmu-ilmu syariat. Kamu belajar ilmu tafsir butuh ilmu hadis. Kamu belajar hadis, hadis-hadis Nabi butuh ilmu hadis. Ini jelasnya. Kalau ilmu tafsir butuh pada ilmu hadis, karena apa? Di dalam menafsirkan Al-Quran yang paling utama setelah Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran, yang paling utama adalah ditafsirkan dengan hadis. Ya kan? Dan itu untuk bisa mengetahui mana yang diterima atau yang tidak, butuh ilmu hadis. Usul dalam hadis. Begitu pula di dalam mengenal tafsir para sahabat, tentulah datang dengan riwayat, ya kan? Untuk bisa diketahui ini tafsir sahabat yang diterima atau yang ditolak periwayatannya, itu butuh pada ilmu hadis ini. Begitu pula tafsir para tabi'in, datang kepada kita tentunya dengan apa? Riwayat. Untuk bisa diketahui mana yang diterima dan yang ditolak dari riwayat mereka, butuh pada ilmu ini. Dan juga dalam belajar ilmu fikih. Nah, di mana hadis Nabi termasuk dari apa? Sumber pengambilan hukum. Dan itu tidak mungkin dijadikan sebagai hujah kecuali yang sahih. Dan bagaimana seorang bisa mengenal yang sahih dari yang tidak? Tidak lain kecuali dengan dia menguasai ilmu ini. Begitu pula riwayat dari sahabat, akwal para sahabat dalam ahkam penting. Dan itu tidak diketahui kecuali dengan riwayat. Dan untuk bisa membedakan mana yang riwayat yang sah dari mereka, mana yang tidak, itu butuh ilmu ini. Sehingga ilmu ini dikatakan oleh mereka min aktsaril ulum tawallujan ay dukhulan fi fununiha. Di antara ilmu yang paling banyak perannya. Jadi masuk di dalam bidang-bidang ilmu syariat. Nah. Adapun risalah yang kita mau baca ini, Al-Manzumah Al-Baiquniyah, yang perlu kita kenal di sini pertama tentang penulisnya. Beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ujhuri di dalam hasiahnya. Al-Ujhuri dia punya hasiah atas ini, Manzumah Baiquniyah, catatan kaki. Nah, di situ dia mengatakan tentang nama penulis. Kata beliau, wa Umar ibn Muhammad. Dia, ini penulis ini namanya adalah Umar bin Muhammad. Ibnu Fattuh bin Fattuh Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Titik. Dan ini yang muktabar. Kenapa? Karena Al-Hujuri mendapatkan tulisan ini tentang nama penulis pada naskah yang ditulis dengan khotnya penulis sendiri. Paham? Didapati oleh dia naskah yang itu ditulis dengan khotnya penulis sendiri. Sehingga lebih apa? Dipegangi. Adapun yang lain ada yang menyebutkan bahwa namanya itu bukan Umar tapi namanya Toha. Waqila ismuhu Toha. Ya, ada yang mengatakan namanya siapa? Toha. Wa huwa khata. Dan itu salah. Wallahu a'lam. Adapun tentang keadaan beliau, tentang keadaan beliau, bisa dilihat di dalam Mu'jamul Buldan. Juz 2 halaman 18. 618. Sedikit diterangkan di situ tentang beliau dengan pernyataan muhaddithun usuliyun kana hayyan qabla am 1080. Hijriah. Beliau seorang muhaddis dan ahli usul. Hidup sebelum tahun 1080 Hijriah. Dan mereka mengatakan la yu'raf linnadin tarjamah mutawwalah. Tidak dikenal untuk penulis ini biografi yang panjang. Wallahu a'lam. Padahal kitabnya Baikunia ini sangat apa? Fenomenal. Terkenal sekali. Tapi anehnya penulis ini enggak begitu dikenal. Di buku-buku tentang biografi, terjemah para ulama, dicari oleh mereka, tidak didapati berita yang lengkap, yang panjang tentang penulis. Ya, sekedar begitu saja. Naam, wallahu a'lam. Adapun tentang kitabnya Al-Manzuma Al-Baiquni ini, dikatakan oleh Al-Allamah Ad-Dimyati ketika mensyarah manzuma ini, beliau mengatakan min abda'i mukhtasarin sunnifa fi fannil hadith wa ablaghi mu'allafin yusaru nahwuhu السير الحثيث السير الحثيث يسار نحوه السير الحثيث كفاء لما اشتملت عليه min badi'i lafziha al-wadih kata beliau, manzuma ini diantara manzuma yang abda'i mukhtasar, bentuk ringkasan yang paling mengena yang ditulis dalam bidang ilmu hadis. Artinya di sana banyak karya tulis dalam ilmu hadis yang sifatnya mukhtasar, tapi yang paling mengena, yang paling terasa dari yang ada diantaranya adalah manzumah, kata beliau. Dan ablaghi mu'allaf, tulisan yang paling ablagh, paling gamblang, ya, bahasa itu enak gitu, enggak jelimet. Yusaru nahwu sair al-hadis, yang semisal tulisan seperti ini patut untuk ditempuh dengan perjalanan yang hadis ini, yang cepat, segera, ya, segera untuk apa? Dibaca, dipelajari, untuk jangan menganggap remeh atau berlambat-lambat di dalam membacanya. Kenapa? Limastamalat alaihi, karena kandungannya yang berupa apa? Min badi'i lafzihal wajh, dari yaitu kedalaman lafadznya yang jelas. Nah, ini sudah cukup mengenalkan kita sedikit ya, tentang penulis dan manzumahnya ini. Dan mencukupi ya. Sekarang kita membaca risalah ini. Qala an-nazim rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Beliau mengatakan rahimallah, abda'u bilhamdi, abda'u fil kata bada'a yabda'u, maksudnya abda'u manzumati atau nadmi, aku memulai manzumahku atau nazamanku. Di sini badaknya itu hakiki atau idhafi? Bilhamdi, dengan alhamdu. Sebagian pensyara mengatakan badaknya di sini bad'an idhafiyan. Permulaan idhafi. Ini nisbi. Kalau di awalnya sudah ada apa? Basmalah. Paham? Kalau di awalnya ada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi, aku memulai ay manzumati atau nazmi bilhamdi, dengan alhamdu. Kalau sebelumnya ada basmalah, berarti alhamdu ini adalah bad'an apa? Idhafiyan. Jelas? Bilhamdi dengan alhamdi, maksudnya ay bilhamdi lillahi. Abda'u bilhamdi, bilhamdi di sini maksudnya bilhamdi lillah, dengan memuji, maksudnya memuji siapa? Memuji Allah. Walam yusarih, dan penulis tidak menyebut secara jelas lafaz lillah, walaupun dia sudah apa? Dimaklumi ya. Nah, alasannya apa? Lidhaiqin nazam. Walam yusarih, dan penulis tidak memperjelas lafaz lillahnya, itu sebabnya lidhaiqin nazam, karena sempitnya apa? Nazam. Walianahu ma'lum, dan juga dikarenakan itu ma'lum namanya alhamdulillah ini ya. Cuma karena ini bentuknya nazam, yang mana nazam itu memiliki wazan ya, sehingga terkadang enggak bisa diperbanyak kalimat di situ untuk kebagusan wazannya. Nah, jelas? Maka disingkat di sini dengan lafaz bilhamdi. Abda'u bilhamdi, maksudnya lillah, ay lillah. Aku mulai dengan alhamdu, ini alhamdulillah. Musallian, musallian ay hala kauni musallian. Musallian dinasab sebagai apa? Hal. Nasab sebagai hal. Ini hala kauni musallian. Wahudifa amiluha, dan dibuang amilnya, amil hal itu dibuang. Dan dia di sini sifatnya hal yang muakkidah, hal yang sifatnya penegas. Nah, di sini ada yang perlu diberi catatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman." Allah perintahkan kita terkait dengan haknya Nabi SAW untuk mengucapkan salawat dan salam. Salawat dan salam. Maka ada faedah disampaikan oleh para ulama, al-iqtisar ala ahadihima dunal akhar. Meringkas pada satu dari keduanya, salat dan salam, tanpa yang lain. Mimma nassa ahlul ilmi, termasuk dari apa yang dinyatakan oleh ulama, ala karohatihi, atas tidak disukainya, wa mujanabatihi, dan untuk dijauhi. Artinya kalau ingin mengucapkannya, hendaklah disertakan kedua-duanya, salawat dan salam. Sehingga yang pantas, yang layak, dikatakan musallian wa musalliman. Gitu, ya. Yang sepantasnya dibaca musallian wa musalliman. Tapi kita berikan udzur untuk penulisnya dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Kenapa di sini penulis tidak menyertakan dengan kalimat wa musalliman? Al-jawab lidayakin nazam, karena sempitnya nazam. Paham? Itu mungkin udzur yang bisa diberikan untuk penulis di sini. Wala mencukupkan dengan salawat tanpa salam itu sesungguhnya tindakan yang ini makruh, enggak disukai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahihnya. Beliau menyebutkan salawat tapi tidak apa? Menyertakannya dengan salam. Itu boleh jadi karena apa? Kelupaan atau yang semisal. Nah, jelas. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin. Muhammadin Muhammad. Siapa yang menamakan Rasulullah SAW dengan Muhammad? Nah, jawab, sammahu bihi jadduh. Yang menamai beliau dengannya, dengan nama Muhammad, adalah kakeknya. wa huwa asyharu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini nama yang paling masyhur dari nama-nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad taqarrara fil Qur'an fi arba'ati mawadhi', diulang dalam Al-Qur'an pada 4 tempat. Yang pertama Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Yang kedua Al-Ahzab ayat 40. Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Yang ketiga surah Muhammad ayat 2. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Yang terakhir Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Baik. Khairi nabiyyin ursila. Sebaik-baik nabi yang diutus. Alif pada ursila itu disebut dengan aliful itlaq. Alif apa? Itlaq. Ay, maknanya ursila li'umumil khalq. Beliau diutus untuk seluruh makhluk, meliputi jin dan manusia. Jadi, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi yang diutus dari Al-Qur'an? Apa dalil dari Al-Qur'an yang menyatakan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi yang diutus? Loading. Baik. Kita akan jumpai pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Loh, mana yang menunjukkan bahwa beliau sebaik-baik nabi? Ayat ini beritanya tentang apa? Kita ini sebaik-baik umat dari umat-umat manusia yang ada. Mana yang menunjukkan tentang bahwa beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus? Dijelaskan oleh mereka para ulama, afadat hadhil ayah, ayat ini memberikan faedah afdaliyatu atau afdaliyata hadhil ummah ala ghairiha minal umam, keutamaan umat ini di atas yang lainnya dari umat-umat yang ada. Wa afdaliyatuha, dan kelebihannya umat ini bisababi tabaiyatiha, dengan sebab pengikutan umat ini li nabiyiha, kepada nabinya. La li syai'in fiha ghairu tabaiyah, tidak ada karena sesuatu selain tabaiyah, selain mengikuti nabinya. Fa istafadu afdaliyatuhu ala ghairi. Maka diambil faedah juga dengan ayat ini kelebihan nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi yang lain. Karena umatnya adalah sebaik-baik umat, dan umat ini tidak akan dikatakan baik ya, kecuali betul-betul mengikuti nabinya, ya kan, menaati rasulnya, yang Allah utus kepada mereka, sebagaimana Allah Taala perintahkan, qul atiullah wa rasul, wa man yuti rasul faqad ata Allah, ya kan. Nah, adapun dalam hadis dalil yang menunjukkan beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus, cukuplah dengan hadis ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah pimpinannya manusia pada hari kiamat. Secara umumnya tentunya masuk di dalamnya para nabi dukhulan awaliya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Adapun dengan lafaz bukan lafaz. Ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. Adapun dengan lafaz ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, ini riwayat Imam Muslim dari sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sampai sini jelas. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Aku memulai dengan alhamdulillah. Memulai di sini ada yang mengatakan bad'an idhafiyan. Kalau memang sebelumnya ada basmalah. Kalau sebelumnya tidak ada basmalah berarti bad'an haqiqiyan. Bilhamdi maksudnya bilhamdillah. Musalliyan ya. Maksudnya wa musalliman. Ini ya. Ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammad yang menamai beliau dengannya adalah kakeknya. Dan ini yang paling masyhur nama beliau disebut dalam Al-Qur'an di empat tempat. Khairi nabiyyin ursila, alif pada ursila namanya alif itlaq, maknanya ursila li umumil khalq. Dan yang menunjukkan beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus kalau dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang sebaik-baik umat. Kuntum khair ummah. Yang mana umat ini dikatakan sebaik-baik umat tidaklah kecuali dengan sebab tabaiyah mereka kepada nabinya. Maka ayat tadi juga menunjukkan ya, keutamaan beliau SAW di atas para nabi yang lain. Dalam hadis yang ma'ruf, ana sayyidun nasi yaumul qiyamah, ini muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah. Atau dengan lafaz yang lain, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Ini kata Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjut. Wala rahimallah wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Wadi, di situ adalah ismul isyarah, isim isyarah. Kedudukannya sebagai mubtada. Wadi ay wa hadhihi. Min aqsamil hadithi iddah. Tapi sebelumnya di yang dimanakan hadi isyarah di sini, isyarah ke mana? wa hiya isyarah ila mawjudin fi dhihin. Isyarah ila mawjudin fi dhihin. Fi dhihni. Isyarah kepada yang ada dalam pikiran. In kana qabla ta'lif. Kalau adanya isyarat ini sebelum menulis. Paham? Ini adalah gitu ya. Ini itu isyarat kemana? Yang ada dalam pikiranku ini. Paham? Kalau dia nulisnya ini sebelum menulis yang setelahnya. Min aqsamil hadith 'iddah min tahtamilu للبيان أو للتبعيض. Min di sini punya kemungkinan artinya للبيان untuk menjelaskan atau للتبعيض untuk arti sebagian. والأخير هو الأقرب. Dan yang terakhir ini yang lebih mendekati. Kenapa? Li'annahu lam yastawfi. Jami'a aqsamil hadis. Karena beliau tidak menyebutkan secara keseluruhan dari macam-macam hadis. Paham? Fi hadhil manzumah. Dalam manzuma ini enggak disebutkan semuanya, sehingga lebih dekatnya min diartikan apa? Littabayyin. Wadi min, dan ini diantara ya, sebagian dari. Jelas? Aqsamil hadis. Aqsamil hadis. Aqsam jama' dari qismun, jam'u qismin. Wal hamzah qat'i. Hamzahnya apa? Hamzah qat'i. Aqsam. Nuqila harakatul hamzah ila sakin qablaha lil wazni. Dipindah harakatnya hamzah kepada huruf sukun sebelumnya yaitu min, nun ya. Dipindah ke nun untuk wazan ya. Menyesuaikan wazan. Karena dalam menulis nazam itu ada wazan-wazan. Nanti insyaAllah kalau memang diberi kemudahannya, kita belajar itu. Bagaimana teknik membuat syair. Ada kitab khusus itu mengajarkan tentang teknik membuat syair. Nah, sudah belajar. InsyaAllah. Sehingga asalnya itu min aqsamil hadis gitu ya. Tapi karena untuk menyesuaikan dengan wazan, harokat pada hamzah tadi diberikan kepada nun yang sukun. Sehingga seakan-akan hamzah di sini hamzah wasal. Padahal sesungguhnya dia itu apa? Hamzah qat'i. Dibacanya jadi min aqsamil hadis. Min aqsamil hadis. Ay, maksudnya min aqsamil, aqsamil hadis, ay aqsami ulumil hadis. Maksudnya macam-macam ilmu, ilmu hadis. Wa arada bil aqsam, dan yang beliau inginkan dengan aqsam, ma yashmulul anwa, sesuatu yang meliputi anwa. Kalau aqsam itu kan bagian ya, macam-macam. Yang belum makan di sini adalah termasuk di dalamnya anwa, nau, jenis-jenis. Kenapa dikatakan demikian? Li'anna aqsamal hadis, karena macam-macam hadis itu mahsuratun fi thalatha, terbatas pada tiga. Sahih wa hasan wa dhaif. Sahih, hasan dan dhaif. Ini saja sesungguhnya aqsamul hadis ini. Sahih, hasan atau dhaif. Lian al hadis, karena sesungguhnya hadis itu imma ay yastamila min awsaf al-qabul ala a'laha, wa huwa as-sahih. Hadis itu boleh jadi dia mencakup dari sifat-sifat diterimanya hadis yang paling tinggi, yaitu namanya apa? Sahih. Au ala adnaha, atau dia meliputi sifat-sifat diterima hadis yang paling rendah. Wa huwa al-hasan. Yes. Aw lam yastamil alayhima, atau tidak mencakup keduanya. Tidak ada padanya sifat diterimanya hadis, baik yang paling tinggi, tidak pula yang paling rendah. Tidak ada. Fahwa ad-dhaif. Dan itulah yang namanya ad-dhaif. Sementara yang disebut penulis di sini tidak sekedar sahih hasan dhaif, tapi ada pula yang lain. Berarti maksudnya di sini ada aqsam dan ada apa? Anwa. Ini ya, aqsam masuk di dalamnya juga anwa. Gitu. Iddatun. Sebelumnya ditulis di sini wa qadruha isnani wa thalathun. Kadarnya, kadar aqsam hadis yang disebutkan dalam nazaman ini ada 32. Ya. Istilah-istilah dalam hadis yang dicakup dalam maklumah ini ada berapa? 32. Ini disebutkan oleh kebanyakan para pensyarah. Minha, di antaranya ma yakhtas bil matan. Minha ma yakhtas bil matan. Di antaranya ada yang khusus terkait dengan masalah matan. Kal marfu, seperti istilah nanti marfu. Ini pembahasan matan saja, enggak menyangkut sanad, enggak menyinggung sanad. Ini istilah marfu itu istilah untuk matan. Wa minha ma yakhtassu bis sanad. Ada juga yang dia khusus dengan sanad. Ya, istilahnya khusus untuk sanad. Kal 'ali wan nazil. Seperti ada pembahasan nanti di sini al 'ali yang tinggi dan an-nazil. Istilah ini hanya terkait dengan apa? Pembahasan sanad. Tidak ada hubungannya dengan matan. Paham? Wa minha ma yarji'u lahumā. Di antaranya ada yang kembali kepada keduanya. Sanad dan matan, sanad dan matan. Kas sahih wal hasan, seperti istilah sahih hasan itu mencakup pembahasan tentang sanad dan apa? Matan. Titik. Iddah, iddah di sini dia sebagai apa? Khabarul mubtada dari zi. Wa zi min aqsamil hadithi iddah. Dan ini yang ada dalam pikiranku ini sebagian dari macam-macam hadis. Ya. Iddah ay ma'dudah. Ya. Yang terhitung. Artinya enggak terlalu banyak. Tadi sudah disebutkan berapa? Isnan wa salasun, 32. 32. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa kullu wahid, dan masing-masing. Ay min hadhihi al-aqsam. Dan masing-masing, maksudnya masing-masing dari mana? Dari macam-macam ini yang akan aku sebutkan. Ata, ata ay ya'ti fil nadam, datang di dalam nadam. Di sini kenapa penulis pakai fi'il madhi ata yang menunjukkan lampau, ya? Kenapa tidak pakai ya'ti? Karena sesungguhnya kan dia belum nulis ini. Nah, menulis fihi isyarah ila suhulatin nadam. Ka'annahu ja'a bi nafsih. Ini isyarat kepada apa? Mudahnya nadam. Seakan-akan dia datang sendiri. Gini. Ata wahaddah. Ata wahaddah. ay ma'a haddihi, ma'a haddihi. Wal haddu lughatan al man'u, dan al had menurut bahasa adalah al man'u. Wa istilahan, qawlun dalun ala mahiyyati syai, wahia wasfuhu, wasfan musawiyan, laysa fihi ziyadah wala nuqsan. Sehingga had itu kalau menurut istilah, perkataan yang menunjukkan hakikat sesuatu. Mahiyatus syai ini wasfus syai, sifat sesuatu tadi dengan sifat yang apa? Musawiyan. Betul-betul seperti sesuatu tadi. Tidak ada padanya apa? Ziyadah yang lebih, yang tidak ada pada sesuatu tadi. Dan tidak ada pula pada yang nuqsan, yang kurang, enggak lebih enggak kurang, persis seperti sesuatu tadi. Jadi ketika seorang ya mengucapkan tentang sesuatu dengan sifat-sifatnya dan dia sebutkan semuanya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Nah, itu namanya apa? Had. Dan ini yang had yang tam, yang semestinya di dalam membuat suatu had. Ya, walaupun terkadang seseorang dalam membuat suatu had ya, itu kurang. Dia sebutkan tentang sesuatu dengan sifat-sifatnya tapi enggak semuanya. Ini pendefinisian yang kurang. Atau bahkan ada yang berlebih ya, dimasukkan ke dalamnya sesuatu yang sesungguhnya enggak ada di situ. Nah, tapi yang bagus adalah yang tidak ada padanya ziyadah, tidak pula nuqsan. Wal wawu huna lil ma'iyyah, dan wawu di sini untuk apa? Al ma'iyyah. Sehingga hadda mansub sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Yes. Ata wa hadda ay ata ma'ah haddihi. Wau diartikan ma'a. Hadda dimansub sebagai maf'ul ma'a. Wal muradu bihi huna at-ta'rif. Yang dimaksud dengan had di sini adalah ta'rif, definisi. Wala tufidu tertib, dan waw di sini tidak menunjukkan arti apa? Tertib, tidak menunjukkan arti tertib. Fatarotan yadhkurul hadda awalan thumma al-mahdud, kadang penulis itu menyebutkan definisinya dulu, kemudian baru namanya. Nah, wa taratan al-aks, kadang sebaliknya, kadang sebaliknya disebutkan namanya dulu baru definisinya. Yes. Dan had di sini, definisi di sini, imma birrasm wa imma bitanfil. Kadang dengan rasm ini, dengan pernyataan gitu ya. Kadang dengan tanfil, dengan misal saja. Enggak ada pernyataan di situ, cuma contoh saja. Seperti misalkan dia mengatakan mu'an'an ka'an sa'id an-karam. Mu'an'an, ada istilah mu'an'an, namanya mu'an'an. Apa definisi mu'an'an? Di sini penulis tidak mendefinisikan, cuma dengan membuat contoh saja. Mu'an'an itu seperti an-sa'id an-karam. Gitu, paham? Jadi mendefinisikan sesuatu dengan contoh, tidak dengan kata-kata. Ya. Nah, mungkin ini dia sebagai pembuka dari risalah ini. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadithi indah wa kullu wahidin ata wa hadda. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mulai satu persatu istilah demi istilah yang disebut di dalam manzuma ini. Semuanya ada 32. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.